sebagai tanda cintamu kepada diriku. Kau pembohong. Ternyata cinta kasihmu tak sebiru permatamu kasih. Setelah diriku tahu betapa aku kecewa. Cintamu kau berikan pada orang setahun yang lalu kau berikan. Begitu kejamnya kau hancurkan hati biru, kau ceret hati ini. Aku terbelenggu di dalam dustamu. Kalah tiada berdaya hatiku yang terluka. Kini setahun yang lalu kau berikan. Berdaya hatiku yang terluka. Kini tinggallah permata biru yang menjadi saksi kehancuran hati. Cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan. Sebagai tanda cintamu kepada diriku, kau pembohong.